Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab Al-Fiqhul Muyassar pada kitabun nikah wat-talaq. Telah kita sebutkan pada kajian sebelumnya tentang syarat-syarat, yakni syurutun nikah, syarat-syarat di dalam pernikahan. Telah kita sebutkan dua syarat. Yang pertama, ta'yin kullin minaz zaujaini, adanya kejelasan tentang siapa yang menikah dan siapa yang dinikahkan. Yang kedua, ridho dari masing-masing az-zaujain, pasangan suami istri. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu, seorang ayah tidak bisa memaksakan pernikahan atas anaknya, walaupun anak tersebut seorang perawan, seorang gadis. Tetap harus adanya al-isti'zan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tunkahul ayyimu hatta tusta'mar walal bikru hatta tusta'zan. Seorang janda tidaklah dinikahkan sampai dimintai pendapat darinya, dan seorang perawan tidaklah dinikahkan sampai dimintai izin darinya. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis ini menyebutkan dengan dua lafaz tentang al-ayyim dan al-bikr. Tentang al-ayyim, janda, Nabi menyebutkannya dengan lafaz al-istimar. Adapun pada gadis, Nabi menyebutkan dengan lafaz al-istizan. Apa perbedaan dari dua kata tersebut? Dijelaskan oleh ahlul lughah, nam, ka'annal isti'zan ma'khudhun minal idzin alladhi yadullu 'alal ridha. Al-isti'zan, kata al-isti'zan itu diambil dari al-idzin, yang menunjukkan atas keridhaan. Fayakunu sukutu dalilan alal izin. Sehingga oleh karena itu, as-sukut, diamnya gadis tersebut tanpa memberikan jawaban, itu sudah menunjukkan izin darinya. Maka di sini Nabi SAW menggunakan lafaz al-istizan pada gadis. Adapun pada seorang janda, Nabi menyebutkannya dengan lafaz al-istimar. Apa makna al-istimar? Fala budda fihi minal amr. Maka harus ada lafaz yang keluar atau perintah yang keluar dari janda tersebut. Fa kalimatu zawwijuhu amrun awi' kudulahu fala budda anna tayyiba ta'muruhum. Falidzalika qala hatta tusta'mar, yakni yutlabu minha al-amr. Maka lafaz nikahkanlah saya dengannya atau saya meridhoinya, barakallahu fikum, sehingga karena itu harus ada lafaz atau perintah dari at-tayyib, dari janda. Naam. Sehingga oleh karena itu Nabi mengatakan hatta tustamar, barakallahu fikum. Dan sudah kita jelaskan kenapa, naam, ada perbedaan di sini, ada perbedaan di dalam meminta keridhaan terhadap perempuan, dua jenis wanita ini, yang gadis dan yang janda. Sudah kita jelaskan bahwasanya pada al-bikr, pada gadis, na'am, mereka belum mengetahui tentang pernikahan dan tidak mengetahui dan tidak pernah merasakan pernikahan, sehingga mereka diliputi rasa malu. Cukup dengan diamnya dia menunjukkan bahwasanya dia mengizinkan. Beda halnya dengan seorang sayyib, seorang janda. Dia sudah pernah menikah dan sudah pernah berhubungan, sehingga oleh karena itu harus adanya jawaban yang tegas atau perintah darinya untuk dinikahkan dengan pria yang melamarnya. Syarat yang ketiga adalah al-walayah. Al-walayah, bukan al-wilayah, ya. Al-walayah. Nah. Kalau al-wilayah, kekuasaan. Al-walayatu fin nikah. Fala yu'qadu 'alal mar'ah illa waliyuha. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa biwali. Tidak. Naam, al-walayatu fin nikah, sehingga oleh karena itu la yu'qadu 'alal mar'ah illa waliyuha. Tidak ada yang memberi, yang mengakadkan seorang perempuan kecuali walinya. Nah, yang mengikatkan hubungan, tidak ada yang mengikatkan hubungan seorang perempuan, atau tidak ada yang menikahkan seorang perempuan kecuali walinya. Dikarenakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la nikaha illa biwali. Tidak ada nikah kecuali dengan adanya seorang wali. Wa yushtaratu fil wali an yakuna. Dan disyaratkan pada seorang wali, yaitu dia berupa rojulan, seorang laki-laki. Ini syarat-syarat wali. Yang pertama laki-laki. Yang kedua baligh. Yang ketiga akil, berakal. Yang keempat hurran, merdeka, bukan seorang budak. Yang kelima adlan walau zahiran, adil walaupun secara zahir. Nanti akan kita jelaskan makna satu persatu dari syarat yang disebutkan. Yang pertama, kita akan membahas tentang hukum wali di dalam pernikahan. Disebutkan di sini bahwasanya keberadaan seorang wali termasuk dari syarat sebuah pernikahan. Dalam hal ini banyak sekali dalilnya. Di antaranya di dalam Al-Qur'an, Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu wa ankihul ayama minkum." Janganlah kalian menikahkan orang-orang musyrikin sampai dia beriman. Nah, janganlah kalian menikahkan, dengan lafaz angkaha. Wa ankihul ayama minkum, nikahkanlah budak-budak wanita di antara kalian. Nah, dengan lafaz angkaha. Angkaha adalah fi'il muta'addi. Sehingga oleh karena itu, dan juga di dalam hadis ini al-khitab diperuntukkan untuk para wali. Lawan bicara di dalam dua ayat yang kita sebutkan diperuntukkan untuk wali. Sehingga menunjukkan bahwasanya an-nikah itu dikembalikan kepada mereka, kepada wali. Maka berdasarkan ayat ini, seorang wanita tidak bisa menikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Seorang wanita, entah dia itu seorang gadis ataupun seorang janda, dia tidak bisa menikahkan dirinya sendiri tanpa wali. harus ada yang menikahkan dirinya. Harus ada yang menikahkan dirinya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah, "Fala ta'duluhunna an yankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf." Janganlah kalian melarang mereka, para janda-janda, untuk menikahi mantan-mantan suaminya. Idza taradaw bainahum bil ma'ruf, apabila mereka saling ridho, apabila mereka saling ridho dengan al-ma'ruf, dengan kebaikan. Lafat fala ta'duluhunna, janganlah kalian menghalangi mereka. Nah, janganlah kalian melarang para janda untuk menikahi mantan-mantan suaminya, yakni kembali lagi kepada mantan-mantan suaminya. Naam. Barakallahu fikum. Maka di sini menunjukkan barakallahu fikum wa wajhu dalalah minal ayah annahu law lam yakun al-wali syartan lakana adluhu la athara lahu. Sisi pendalilan dari ayat ini, kalau seandainya keberadaan seorang wali itu bukanlah sebuah syarat, maka larangan dari seorang wali tidak akan memberikan faedah. Bukan syarat kok ya. Nah, andai kata wali itu bukan syarat, nah, maka larangan dari wali maka tidak akan membuahkan hasil, tidak ada faedahnya. Nah, orang bukan syarat apa hubungannya? Kenapa hak dia untuk melarang? Nah, akan ada yang mengatakan demikian. Sehingga oleh karena itu, dikarenakan adanya athar atau faedah atau akibat dari pelarangan seorang wali, menunjukkan bahwasannya keberadaan wali tersebut diperhitungkan dan bahkan dijadikan syarat di dalam pernikahan. Di dalam kitab disebutkan hadis la nikaha illa biwali. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, tidak ada nikah kecuali dengan wali. Makna hadis ini adalah la nikaha sahih illa biwali. Tidak ada nikah yang sah kecuali dengan wali. Nah, kecuali dengan wali. Jangan dimaknakan hadis ini dengan la nikah kamil. Tidak ada nikah yang sempurna. Berarti masih sah, akan tetapi tidak sempurna, tidak afdol. Maka makna yang benar, la nikah sahih, tidak ada nikah yang sah kecuali dengan wali. Sehingga yang dinafikan dan yang ditiadakan di dalam hadis ini adalah nafyus sihah, menafikan kesahihannya, menafikan, mentiadakan kesahannya, bukan kesempurnaannya. Kalau yang dinafikan kesempurnaannya, berarti nikahnya masih sah. Nah, akan tetapi makna yang benar dari hadis ini adalah nafyus sihah, la nafyal kamal, menafikan kesahannya, mentiadakan kesahannya, bukan kesempurnaannya. Sehingga oleh karena itu nikahnya tidak sah apabila tidak ada wali. Nah, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang lain, ayyumam ra'atin nakahat bi ghairi idzni waliyha fa nikahuha batil. Wanita mana saja yang menikah tanpa izin dari walinya, maka nikahnya batil. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Al-Imam Abu Dawud. Ini dalil secara nakli. Nah, tentang syaratnya, dipersyaratkannya adanya wali di dalam pernikahan. Adapun dari sisi nazar, dari sisi pandangan, atau dari sisi akal, dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, fa innal mar'ah dha'ifatul 'aqli wad-din, dikarenakan wanita itu lemah akal dan agamanya, wa sari'atul 'atifah, lebih mengedepankan perasaan, wa sahlatul khida', gampang sekali untuk ditipu. Yumkinu an ya'tiya syakhsun min afsakin nas wa yaghurruha wa yahmidu nafsahu indaha wa yaj'alu nafsahu fawqan nas fil mal wal kamal wal akhlaq wad din wa huwa min afjarin nas wa arzalin nas. Bisa jadi datang seseorang yang sangat fasik, dia merayu perempuan tersebut, dan fasik ini memuji-muji dirinya, mengangkat-ngangkat dirinya, dan memposisikan dirinya berada di atas orang lain, baik di dalam harta, kesempurnaan, naam, akhlak, dan agama. Padahal dia adalah orang yang fajir dan orang yang paling rendah. Fatan khadi'u, fakana minal hikmah alla tatazawwad illa biwali. Sehingga dia tertipu, wanita tadi tertipu. Maka, naam, apa hikmah disyaratkannya, barakallahu fikum, nikah harus dengan keberadaan seorang wali untuk mengantisipasi keadaan-keadaan seperti ini. Untuk mencegah agar tidak terjerumus di dalam keadaan yang tidak diinginkan. Syarat yang ini, syarat nikah tanpa wali, dikecualikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarat keberadaan seorang wali di dalam akdun nikah dikecualikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul boleh menikah tanpa wali sebagaimana beliau menikah, diperbolehkan untuk menikah dengan keberadaan seorang wali. Tanpa wali beliau boleh menikah, dengan keberadaan seorang wali juga diperbolehkan bagi beliau untuk menikah. Kenapa demikian? Naam, barakallahu fikum, dikarenakan Nabi adalah wali bagi setiap orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Ahzab, An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi Muhammad itu lebih berhak terhadap orang-orang yang beriman dari diri mereka sendiri. Nah, yakni beliau lebih berhak untuk menjadi wali atas setiap orang-orang yang beriman. Dan bahkan keberhakan Nabi Muhammad SAW melebihi naam keberhakan seseorang terhadap dirinya sendiri. Nah, ini sosok Nabi Muhammad SAW bagi kaum muslimin. Nah, dan juga Nabi diperkenankan menikah dengan hibah tanpa mahar. Nabi juga diperkenankan untuk menikah dengan hibah tanpa mahar. Tentu nanti akan ada pembahasan, barakallahu fikum, terkait dalam hal ini. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, Al-Imam Abu Hanifah berpendapat bahwasanya seorang wanita yang sudah baligh, yang merdeka, berhak untuk menikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Dan beliau berdalilkan dengan hadis, As-sayyib ahakku binafsiha min walijiha. Seorang wanita lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Nah, as-sayyib, seorang yang sudah pernah menikah, lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Akan tetapi pendapat ini adalah pendapat yang lemah. Pendapat yang lemah. Hadis ini sahih, akan tetapi istidlalnya tidak benar. Hadis ini bukanlah maknanya bahwasanya seorang wanita boleh menikahkan dirinya. Akan tetapi yang dimaksud dari hadis ini adalah keridoan dari wanita tersebut. Yakni seorang wanita, seorang janda, barakallahu fikum, tidak bisa dinikahkan begitu saja tanpa al-istikmar dari janda tersebut. Tidak bisa demikian. Dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal seperti yang kita katakan tadi, beliau diperbolehkan untuk menikah tanpa wali, dan itu termasuk kekhususan beliau yang tidak dimiliki oleh umatnya yang lain. Walaupun ini adalah kekhususan Nabi dan beliau diperbolehkan untuk menikah tanpa wali, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika menikahi Ummu Salamah, beliau memerintahkan putra dari Ummu Salamah yang bernama Umar untuk menikahkan dirinya dengan ibunya. Nabi mengatakan kepada Umar, "Qum ya Umar, fazawwij Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Bangkitlah wahai Umar dan nikahkanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri boleh untuk menikah tanpa wali, akan tetapi barakallahu fikum, salah satu pernikahan beliau pernah meminta kepada seorang wali untuk menikahkan dirinya. Kemudian disebutkan di sini syarat-syarat seorang wali. Apakah semua kerabat berhak untuk menjadi wali dari seorang perempuan? Yang pertama di sini disebutkan rojulan. Dia harus seorang laki-laki. Harus seorang laki-laki. Kenapa harus seorang laki-laki? Karena seorang wanita, dia tidak bisa menikahkan dirinya. Dirinya saja dia tidak bisa menikahkan. Apalagi menikahkan orang lain. Seorang wanita untuk menikahkan dirinya saja dia enggak boleh. Menikahkan dirinya dengan seorang laki-laki dia tidak boleh. Apalagi untuk menikahkan orang lain. Sehingga oleh karena itu dipersyaratkan di sini dia harus seorang laki-laki. Maka oleh karena itu seorang ibu dia tidak bisa menikahkan putrinya. Kalau seandainya ada seorang wanita tidak punya ayah, akan tetapi dia punya ibu, tidak punya saudara laki-laki, maka kerabat yang lain yang menikahkan wanita tersebut, imma itu pamannya atau khalnya atau putra dari pamannya. Yang kedua, balighon, akilan, yakni at-taklif. Sehingga oleh karena itu, laki-laki yang belum sampai pada usia baligh, maka dia tidak bisa menjadi seorang wali di dalam akad nikah. Walaupun kurang satu hari usianya, barakallahu fikum, maka dia tidak boleh untuk menikahkan seorang perempuan. Dan sudah kita jelaskan tanda-tanda al-bulugh pada banyak pertemuan. Kemudian akilan, Maka seorang yang gila, yang tidak berakal, maka dia tidak bisa untuk menikahkan. Nah, untuk menikahkan orang lain. Barakallahu fikum. Kenapa demikian? Karena tasarruf mereka itu tidak tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tindak tanduk mereka tidak tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lurfi'al qalamu an thalatha. Catatan itu diangkat. Nah, dari barakallahu fikum tiga golongan. Salah satunya apa? Nam wa anis saghir atau anis sabi hatta yabluk, dari anak kecil sampai dia balig. Nam. Dari orang gila sampai dia berakal, sampai kembali kesadarannya. Hurran. Yang keempat, hurran. Dia harus seorang yang merdeka. Bukan dari seorang budak. Farraqiq la yuzawwiju ibnatahu walau kana min aqalina. Sehingga oleh karena itu, seorang budak dia tidak bisa menikahkan putrinya. Tidak bisa menjadi wali atas pernikahan putrinya. Nah, walaupun dia orang yang paling berakal, yang paling baik jalan pikirannya. Nah, ini menurut salah satu pendapat. Akan tetapi dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, "Wassahih anna dzalika laisa bisyartin." Pendapat yang benar bahwasanya al-hurriyah itu bukanlah syarat. "Li'anna hadza laisa malan aw tasarrufan maliyan." Dikarenakan ini tidak terkait dengan harta. Nah, tidak terkait dengan harta. Atau tidak terkait pula dengan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan harta. Dikarenakan seorang hamba dia tidak berhak untuk memiliki. Nah, seorang budak itu tidak berhak untuk memiliki harta. Hartanya dia adalah milik dari majikannya. Dan tentunya segala yang dia miliki itu adalah milik majikannya. Barakallahu fikum. Akan tetapi pernikahan ini bukanlah tasarruf yang berkaitan dengan harta. Naam, menikahkan seorang anak itu bukanlah urusan yang berkaitan dengan harta. Akan tetapi ini adalah kekaitannya dengan perwalian. Naam. Sementara dia adalah seorang bapak, dan sudah kita ketahui bersama, seorang bapak tentunya menginginkan kebaikan untuk putrinya. Dan seorang bapaklah yang paling sangat menginginkan kebaikan untuk putrinya, sehingga dalam hal ini tentunya dia akan berhati-hati, tidak sembarangan menikahkan putrinya. Maka oleh karena itu dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, "Fakaifa tuslabu anhu al-walayatu ma'a ubuwatihi wa rusydihi wa aqlihi wa dinihi?" Bagaimana bisa perwaliannya dicabut atas putrinya dalam pernikahan sementara dia adalah seorang bapak, dia memiliki akal dan juga memiliki agama. Kemudian di sini yang terakhir, adlan walau zahiran. Yang ke lima, dia harus seorang yang adil walaupun secara zahir. Apa itu al-adalah? Al-adalah al-istiqamatud din wal muru'ah. Dia memiliki agama yang istiqamah, yakni dia seorang yang mustaqim. Dia istiqamah di atas agamanya. Nah, istiqamah di atas agamanya, sangat menjaga prinsip-prinsip agamanya. Wal muru'ah, dan dia juga istiqamah menjaga al muru'ah, dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang akan merendahkan harkat dan martabatnya. Nah, ini makna al-muru'ah. Muru'ah ini adalah barakallahu fikum, seseorang yang memiliki harkat dan martabat. Nah, dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menghilangkan dan merendahkan harkat dan martabatnya. Fa ghairul adli la yasihu an yakuna waliyan. Berdasarkan apa yang disebutkan di dalam kitab ini, seorang yang tidak adil, seorang yang tidak istiqamah di atas agama, dia tidak sah untuk menjadi seorang wali. Nah, barakallahu fikum, dia tidak berhak dan tidak sah untuk menjadi seorang wali. Nah, akan tetapi para fuqaha, para ahli fikih, mereka menyebutkan dalam bab ini mereka menurunkan standar, memberikan sebuah keringanan, yakni al-adalah di dalam bab ini cukup secara zahir saja. Dia tidak menampakkan kefujurannya, kefasikannya di hadapan umum. Dia memang melakukan dosa-dosa, akan tetapi itu dilakukan di dalam rumahnya, tidak di hadapan umum. Sehingga oleh karena itu al-adalah dicukupkan secara zahir saja. Sehingga oleh karena itu apabila wali tersebut zahirnya baik, walaupun secara batin dia memiliki simpanan-simpanan yang tidak baik, dia berhak untuk menjadi seorang wali. Nah, siang harinya di hadapan sahabatnya, kerabatnya, tetangganya, dia menampakkan kebaikan, akan tetapi pada malam harinya dia minum khamar atau melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan kefasikannya. Maka orang yang seperti ini fasik secara batin, atau adapun secara zahir di hadapan orang lain dia menampakkan kesolehannya, maka dia berhak untuk menjadi wali. Barakallahu fikum. Akan tetapi dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, fahadhil mas'alah fil haqiqah law tabaqnaha qad la najidu ahadan yuzawwiju mauliyatahu illa asyratan fil mi'ah. Permasalahan ini secara hakikat, kalau kita terapkan dengan syarat yang kita sebutkan tadi, dia harus seorang wali tersebut harus seorang yang adil. Adil itu dia istiqomah di atas agama, tidak melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Nah, dan dia menjaga harkat dan martabatnya, muru'ahnya, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menurunkan wibawanya. Nah, kata beliau, kalau seandainya syarat ini kita terapkan, mungkin hanya 10% saja dari bapak-bapak yang bisa menjadi wali. Nah, keadaan sekarang ini, terutama dalam permasalahan yang ringan, contohnya saja ghibah. Nah, ghibah itu dosa kecil atau dosa besar? Dosa besar. Nah, hampir tidak ada seorang pun yang selamat dari perbuatan ini, walaupun hanya sekali. Nah, sehingga ketika dia melakukan perbuatan ini, dia keluar dari al-adalah. Maka oleh karena itu dia tidak bisa menjadi seorang wali. Barakallahu fikum. Wa ala hadza fal mas'alatu mushkilatun jiddan. Maka atas dasar ini permasalahan ini menjadi muskilah bagi kita, yakni syarat ini menjadi muskilah, menjadi beban bagi kita. Wa li hadza yara ba'dul ashab. Sehingga oleh karena itu sebagian dari al-ashab, dari ulama mazhab Al-Hambali mengatakan annal adalah laisat bi syartin, bahwasanya al-adalah itu tidak, bukanlah syarat bagi seorang wali. Wa innama syartu al-amanah an yakuna mardiyan wa aminan ala ibnatihi. Yang syarat sesungguhnya terhadap seorang wali adalah al-amanah, yakni wali tersebut adalah seorang yang amin, seorang yang mengemban amanah terhadap putrinya. Nah, terhadap putrinya. Bisa jadi ada orang yang fasik, banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diharamkan, na'am, atau meninggalkan kewajiban-kewajiban. Akan tetapi terkait dengan putrinya, anaknya, dia ingin memberikan pasangan yang baik dan terbaik untuk putrinya. Dan itulah yang kita lihat dan kita saksikan. Nah, seorang bapak, kadang di antara mereka tidak bisa mengaji. Nah, akan tetapi anaknya dimasukkan ke TPA, dileskan nam untuk belajar mengaji kepada orang yang mampu untuk mengajarkan mengaji, membaca Al-Quran. Dia mungkin mengaku sadar dirinya itu jelek, nah bahkan suka mengambil hak orang lain. Akan tetapi untuk anaknya dia menginginkan kebaikan, dan itu banyak. Sehingga oleh karena itu, nah, al-adalah tidak disyaratkan dalam hal ini pada seorang wali, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Hanya saja yang disyaratkan di sini adalah al-amanah. Dia memiliki sifat amanah terkait dengan putrinya. Nah, para ulama menyebutkan syarat yang lain. Nah, di antara syarat seorang wali barakallahu fikum di dalam pernikahan, ittifaquddin. Apa itu ittifaquddin? Antara putri dengan walinya harus satu agama. Nah, satu agama. Barakallahu fikum. Yakni al-wali dan perempuan yang akan dinikahkan agamanya harus sama. Sawa'un kana dinul Islam au ghairu dinil Islam. Sama saja apakah agamanya Islam atau bukan Islam. Nah, seorang Nasrani hanya boleh menikahkan putrinya yang Nasrani. Seorang Muslim hanya bisa menikahkan putrinya yang Muslim. Barakallahu fikum. Kenapa demikian? Dikarenakan perbedaan agama itu mengharuskan terputusnya ahli waris antara mereka berdua. Terputusnya warisan antara mereka berdua, sebagaimana yang kita sebut, yang sudah kita pelajari di dalam kitab Al-Faraid. Apabila hubungan dan warisan sudah terputus, maka al-walayah min babin aula. Perwalian dalam pernikahan lebih-lebih lagi. Nah, sehingga oleh karena itu seorang Nasrani hanya bisa menikahkan putrinya yang Nasrani. Barakallahu fikum. Begitu pula seorang Muslim hanya bisa menikahkan putrinya yang Muslim. Seorang Muslim tidak bisa menikahkan putrinya yang Nasrani. Waqis ala hadza, dan bisa dikiaskan dengan yang lainnya. Yang keempat, syarat yang keempat adalah asyhadatu ala aqdin nikah. Fala yasihu illa bi syahidai adlin muslimina bil ain adlaini walau zahiran. asyhadah, adanya persaksian di dalam pernikahan, maka tidak sah kecuali dengan keberadaan dua orang saksi yang adil dan muslim, walaupun adilnya itu secara zahir. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi, la nikaha illa biwali wa syahidai adlin. Wa makana ghairu dzalika fa huwa batilun. Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil. Kalau tidak ada yang demikian, maka nikahnya batil. Berkata Imam At-Tirmidzi rahimahullah, al-amalu inda ahli al-ilmi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa min ba'dihim min at-tabi'in wa ghairihim qalu la nikaha illa bi syuhudin. Al-amal alaihi, inilah yang diamalkan di sisi ahlul ilm, baik dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan setelah mereka dari kalangan tabi'in dan yang lainnya. Inilah yang diamalkan oleh mereka dari sahabat Nabi, tabi'in dan orang-orang setelah mereka dari kalangan ahlul ilm. Qalu, mereka mengatakan, la nikaha illa bisyuhud. Tidak ada nikah kecuali dengan saksi. Washtiratu syahadati fin nikah ihtiyatun linnasabi nam khawful ingkar. Dipersyaratkannya saksi di dalam pernikahan adalah dalam rangka untuk menjaga nasab dan untuk mengantisipasi pengingkaran. Nah, ada yang mengingkari, barakallahu fikum, itu sudah saya nikahi atau dia bukan istri saya. Nah, maka ada saksi yang akan menjelaskan dan menerangkan bahwasanya fulan dengan fulanah sudah menikah atau fulan dengan fulanah belum pernah menikah. Nah, barakallahu fikum. Para ulama menyebutkan dalil dalam hal ini, diantaranya adalah dalam surat At-Talaq, fa idza balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'rufin wa ashhidu dzawai 'adlin minkum. Apabila mereka telah sampai pada masa mereka, nah, yakni dalam permasalahan rujuk, apabila seorang wanita sudah dicerai, sudah ditalak oleh suaminya, maka ada masa tunggu atau masa iddah. Nah, sampai sebelum masuk masa iddah tersebut, suami boleh untuk rujuk terhadap istrinya, akan tetapi dengan cara yang ma'ruf. Milikilah mereka dengan cara yang ma'ruf. Au farikuhunna bima'ruf, atau ceraikan mereka dengan cara yang ma'ruf. Wa ashhidu dzawai 'adlin minkum. Dan persaksikanlah, berikanlah dua orang saksi yang adil di antara kalian. Nah, fa'amara Allah Ta'ala bil isyhad 'ala ar-raj'ah. Maka di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk adanya al-isyhad di dalam ar-raj'ah. Dalam pernikahan ar-raj'ah, pernikahan yang sebelumnya sudah ada. Maka apabila dalam hal ini saja dipersyaratkan adanya saksi, dua orang saksi, maka tentunya pernikahan yang pertama harus lebih-lebih diadakan. Nah, untuk rujuk saja harus ada saksi, apalagi barakallahu fikum, pernikahan yang dibangun pertama kalinya. Nah, Kemudian hadits yang tadi kita sebutkan, hadzal hadits dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang disebutkan di dalam Alkitab, al hadits dhaif la taqumu bihil hujjah. Hadits ini dhaif. Naam, sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Nanti akan ada pembahasan khusus tentang barakallahu fikum terkait dalam permasalahan al-isyhad ini. Kita sebutkan dalil-dalil yang menyebutkan tentang disyaratkannya al-isyhad, adanya persaksian. Mereka juga menyebutkan di antara dalil diharuskannya adanya saksi di dalam pernikahan, li'anna al-isyhad fihi i'lanun lin nikah. Dikarenakan di dalam al-isyhad, persaksian tersebut, adanya pengumuman dalam pernikahan. Nah, dikarenakan ini adalah akad yang sangat butuh perhatian dan harus adanya kehati-hatian di dalamnya, barakallahu fikum, sehingga oleh karena itu diharuskan padanya persaksian. Karena di dalam akad nikah ini terkait dalamnya warisan, nasab, dan lainnya, dan hal-hal yang lainnya. Sehingga oleh karena itu dipersyaratkan di dalamnya harus adanya saksi. Berbeda dengan akad-akad yang lain, akad jual beli enggak harus ada dua orang saksi. Nah, akan tetapi di dalam akad nikah harus ada saksi, dua orang saksi, adlaini, yang adil. Dikarenakan dalam hal ini, barakallahu fikum, perkaranya adalah perkara yang besar, merupakan akad yang di dalamnya terkandung beberapa hal, diantaranya mahram, warisan, nasab, dan yang lainnya. Sehingga oleh karena itu diharuskan padanya al-isyhad. Nah, tentu di sana ada ulama yang berpendapat bahwasanya tidak diwajibkannya al-isyhad. Sehingga oleh karena itu, di antara ulama yang tidak mewajibkan al-isyhad adalah Ibnu Taimiyah. Akan tetapi beliau mewajibkan al-i'lan, adanya pengumuman. Dan insya Allah akan kita bahas dan kita baca pendapat ini pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillah.